Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada malam hari ini saya akan sampaikan surat Al-Qasas ayat yang ke 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Wa ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun." Dan Rob engkau yang menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah pula yang memilih. Dan tidak ada bagi kalian pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini barakallahu fikum menunjukkan tentang tafarudu masyiatihi bi jami' al-bariyat. Nufudu masyiatihi bi jami' al-bariyat. Wanfiraduhu bi ikhtiar man yakhtaruh wa yakhtassuhu minal ashkhas wal awamir wal azman wal amakin. Menunjukkan tentang pasti terlaksananya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memiliki suatu kehendak, mesti akan terlaksana. Pasti akan mengenai apa yang dikehendakinya. Beda dengan makhluk, kadang kita punya kehendak tapi tidak berhasil untuk menggapainya. Fi jamil al-bariyat, mengenai seluruh manusia. Demikian pula ayat menunjukkan tentang maha esanya Allah di dalam memilih orang yang telah Allah pilih. Dan maha tunggalnya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengkhususkan, mengistimewakan seseorang atau mengistimewakan al-awamir berupa perintah-perintah atau al-azman waktu-waktu, ada waktu-waktu tertentu yang Allah istimewakan dibandingkan waktu yang lain. Demikian pula al-amakin, tempat-tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang Allah istimewakan dibandingkan tempat-tempat yang lain. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memilihnya dan mengkhususkannya. Dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Syekh, ketika beliau menjelaskan ayat ini, ikhtara inna Allah jalla jalalu ikhtara fi makhtara rijalan salihin li suhbati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah telah memilih apa yang telah Allah pilih dari orang-orang yang soleh untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendampingi beliau di dalam menyampaikan dakwah al-Islamiyah. ikhtarahum wa huwa jalla wa ala yakhtaru ma yakhtar li fadli minhu jalla wa ala wa li hikmah. Allah yang maha mulia lagi maha tinggi telah memilih apa yang telah Allah pilih untuk mendapatkan keutamaan, keistimewaan darinya, dan untuk suatu hikmah. Qala Allahu 'azza wa jalla wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lakumul khiyarah. Wa sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madrasatun 'azimatun tarabba 'alaiha an-nasu fi ma ba'dahum. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan madrasah, tempat untuk menimba ilmu yang sangat agung, yang mana manusia-manusia setelahnya dari kalangan para tabi'in mereka terdidik di atasnya. Tarabba 'alaiha tabi'una idra'u af'alahum wa akhadhu aqwalakum wa tadarasuha. Terdidiklah di atas madrasah tersebut para tabi'in, orang yang hidup setelah generasi para sahabat. Mereka beriman dengan Rasul namun tidak berjumpa dengan beliau. Rasul telah wafat. Beda hanya dengan sahabat. Mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengannya, beriman dengannya, mati di atas keimanannya. Wa in takhallala bi riddah. Sehingga para sahabat menimba ilmu langsung dari Rasul, sehingga menyaksikan pembelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pengamalan syariat Islam ini secara langsung. Mereka tahu tentang asbabun nuzul sebuah ayat, asbabul wurud sebuah hadis. Mereka faham makna-maknanya karena dididik langsung oleh beliau. Nah, tabi'in enggak bertemu dengan Rasul. Generasi tabi'in enggak ketemu dengan Rasul. Ketemu dengan sahabat. Sehingga generasi sahabat itulah tempat mereka menimba ilmu. Walaupun tidak berjumpa dengan Rasul, tapi ilmu yang mereka dapatkan, ilmu yang ghaddan tariya, masih segar. Mereka dapatkan dari muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung, para sahabat. Para sahabat langsung dididik oleh Rasul alaihi salatu wassalam, mendampingi beliau baik suka duka di dalam mengemban amanah dakwah. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang yang hidup di masa Rasul, Allah pilih menjadi sahabatnya beliau. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, bahkan paman beliau sendiri, berhubung tidak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul, enggak dikatakan sahabat walaupun hidup bertemu dengan Rasul. Maka dari itu, barakallahu fikum, dipilihnya mereka para sahabat untuk mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'awun dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan dan ketakwaan, itu merupakan orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang generasi setelahnya, para tabi'in, Allah pun pilih orang-orang di masa itu, orang-orang yang beriman. Allah bukakan hati untuk menimba ilmu dari para sahabat. Maka dari itu Sufyan Al-Thawri mengatakan, "Idza ja'aka tafsiru an mujahid fahasbuka bih." Jika datang kepadamu tafsir dari mujahid, maka cukuplah engkau dengannya. Karena mujahid mendalami ilmu tafsir dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Datang generasi setelahnya lagi, itu tabi'u tabi'in. Merekalah yang diistilahkan dengan al-qurun al-mufaddalah, generasi-generasi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Rasulnya, khairun nasi qarni thumma latina yalunahum thumma latina yalunahum. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan az-zikr Al-Quran, As-Sunnah yang itu merupakan pedoman di dalam syariat Islam, maka Allah pula yang akan menjaganya. Dengan Allah munculkan masing-masing generasi, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah, berpegang teguh dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dengan mereka merujuk kepada pemahaman pendahulunya yang saleh, sehingga orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mereka memiliki pendahulu yang saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in, para imam yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Sebagaimana orang-orang berbuat kesyirikan, kekufuran, mereka juga punya pendahulu, salaf. Tapi salafut talih. Pendahulu yang jelek. Orang berbuat kesyirikan pada saat ini punya pendahulu dia. Siapa pendahulu mereka? Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya dari kaum musyriki dari mengikuti jejak mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Tunggal di dalam memilih orang-orang yang beriman, orang-orang yang menolong membela agamanya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang dipilih oleh Allah untuk melanjutkan dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul sudah lama wafat, namun dengan wafatnya Rasul bukan berarti dakwah beliau punah, dakwah beliau hilang. Allah akan munculkan rijal salihun, orang-orang yang saleh, orang-orang yang Allah pilih untuk mengemban amanah dakwah tauhid, dakwah sunnah. Maka kalian, ya abnai barakallahu fikum, bersematlah kalian untuk terus tabahur fil ilm khususnya, dan kepada para aba ummahat wa man yasma, saya katakan kepada santri-santri mereka yang masih memiliki waktu yang sangat lapang dan daya ingatan yang masih kuat, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Besar hatilah kalian, berbanggalah kalian, ketika Allah pilih untuk mendalami agamanya, menolong agamanya, tidak semua pada suatu generasi Allah pilih orang-orang tertentu. Demikian pula dari sisi lain, Allah subhanahu wa ta'ala pun munculkan mujrimi akabira mujrimil qawm sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-122. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap qaryah, pada setiap desa, setiap wilayah, daerah, akabira mujrimiha, ru'asa, tokoh-tokoh mujrimin, man humul mujrimun, al-mujrimuna humul ladhina yuhadduna Allah wa rasulah wal mu'minin. Mereka orang-orang menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang, memusuhi orang-orang yang beriman. Qad yakunun minal umara wa ahli al-ma'asi wa syubuhat wa syahawat. Yang dimaksud dengan orang-orang mujrim adalah orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang, memusuhi orang-orang beriman. Terkadang dari kalangan umara, seperti apa yang terjadi pada masa Imam Ahmad. Beliau dipaksa untuk menetapkan tentang Al-Quran makhluk. Sudah menjadi sunnatullah. Namun bagi ahli sunnah wal jamaah, mensikapi al-umara yang demikian keadaannya, mereka bersabar. Bedanya dengan kaum khawarij, mereka memberontak, menentang, melawan. Ahlu sunnah wal jamaah dalam keadaan apapun terbimbing dengan ilmu. Dan terkadang orang-orang yang jahat itu dari kalangan ahli syahawat wa syubuhat, kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan dikira loh, para pelaku-pelaku kemaksiatan mereka enggak punya regenerasi. Mereka berusaha untuk mengkader orang-orang yang akan melanjutkan kejahatannya. Baik mereka para penjudi, jangan dikira mereka mencukupkan untuk dirinya sendiri. Berusaha untuk punya pengikut, punya kawan, punya kaderan setelahnya. Atau narkoba, para garong, begal, pencuri. Mereka akan berusaha untuk mencari kawan, berusaha untuk mencari kader. Masing-masing fan, masing-masing bidang. yang bidangnya judi punya kader tukang judi. Yang bidangnya ngadu jago ayam punya kaderan tukang adu ayam. Yang maling juga punya kaderan tukang maling. Dan yang lainnya dari kejahatan-kejahatan yang ada. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryah. Demikianlah kami jadikan pada setiap wilayah, setiap daerah para pembesar-pembesar penjahat, preman-preman kalau bahasa kitanya. Dengan berbagai macam ragamnya bentuk kejahatan yang mereka lakukan. Agar mereka berbuat makar padanya. Namun tidaklah mereka berbuat makar, melainkan justru akan mengenai diri-diri mereka sendiri. Namun mereka tidak sadar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari dua sisi ini. Satu sisi rijalan salihin, orang-orang yang Allah pilih sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang menekuni mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah, mengamalkannya, mendakwahkannya, bersabar di atas itu semua. Masing-masing generasi pun ada orang-orang yang Allah pilih untuk melanjutkan generasi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari sisi lain para penjahat-penjahat, mujrimun, orang-orang menentang Allah dan Rasulnya, menentang orang beriman, mereka juga punya kader. Namun kader kejahatan, kader kejelekan. Maka dari itu, bersyukurlah, berbahagialah, besar hatilah, jangan minder. Ketika dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari orang-orang yang dipilih melanjutkan dakwah Rasul, dakwatu tauhid, dakwatu sunnah. Maka kalian wahai abnai barakallahu fikum, bersabarlah, terus semangatlah, semangatlah dalam belajar. Dan kepada orang tua, barik aba, ummahat, dukunglah, dukunglah anak-anak Anda. Karena anak-anak Anda sedang menekuni agama Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga Allah pilih anak-anak Anda sebagai generasi-generasi yang akan melanjutkan dakwah para rasul alaihi salatu wassalam, alaihi musallatu wassalam. Wabil khusus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena kita umatnya. Dan betapa sedihnya orang tua manakala ketika anaknya justru malah menjadi kaderisasi para mujrimun. Alangkah sedihnya. Nas'alullah salamat wal afiyah. Maka saya tidak bosan-bosannya untuk menghimbau diri saya pribadi, keluarga saya, dan antum semua, para santri-santri, para aba, ummahat, agar terus tingkatkan kesemangatan. Tidaklah kita saksikan bersama, dengarkan bersama anak-anak kita tadi, itu melainkan buah dari usaha yang kita usahakan selama ini. Terus pompa semangat mereka. Kawal mereka. Agar menjadi generasi-generasi yang Allah pilih rijalan salihin. Yang siap memperjuangkan al-haq sebagaimana mereka. Generasi para sahabah. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang generasi sahabat wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar waladzina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa adalakum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada wa dhalikal fawzul azim. Generasi terdahulu dari kalangan muhajirin ansar dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Kalau kita ingin jadi generasi Muhajir dan Ansar, sudah berlalu masa mereka, enggak mungkin lagi. Namun di situ masih ada peluang. Waladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Itu peluang yang ada pada kita. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah persiapkan untuk mereka surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Selama-lamanya. Itulah keberuntungan sangat besar. Rasul alaihi salatu wasalam memuji tiga generasi yang telah saya sebutkan. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Khairun nasi qarni thumma ladzina yalunahum thumma ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, kemudian generasi setelahnya lagi dan generasi setelahnya lagi. Tidaklah mereka dipuji oleh Rasul alaihi salatu wassalam melainkan karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah kita untuk termasuk dari orang-orang yang mengikuti sabiqun al-awwalun bi ihsan. Dan sebentar lagi insyaAllah anak-anak antum semua akan memasuki ujian ta'awun antara aba umahat. Persiapkan anak-anak Anda. Diatur waktu belajarnya. Kalau misalkan main juga, diatur waktu mainnya. Itu bagian dari upaya kita mengantarkan anak kita meraih kemuliaan, menjadi penerus pejuang kebenaran, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ujian yang ada pada kita bisa dikatakan sekedar formalitas, namun dari nilai itulah ada qarinah, indikasi anak kita seperti apa belajarnya. 6. Kesemangatannya, perkembangannya, dari situ kita akan bisa mendeteksi salah satunya. Ditertibkan waktu belajar, waktu istirahat, waktu makan. Namanya anak, suka mainnya wajar. Namun orang tua yang pandai untuk mengawal, mengatur waktu-waktu mereka. Kerahkan segala kemampuan. Karena apa yang sedang ditempuh oleh anak kalian, barakallahu fikum, bukan perjuangan yang remeh. Bukan menjadi kaderisasi mujrimin, bukan. Tapi sedang dikader. Agar supaya menjadi rijalan salihin. Linusratil haq, walinusrati dinillah. Akan menjadi orang-orang yang saleh untuk membela kebenaran, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka para sahabah Allah pilih untuk mendampingi Rasulnya alaihi salatu wassalam, membela kebenaran yang dibawa oleh beliau, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bi amalihim wa anfusihim. Sehingga sekali lagi para kalofikum, apa yang sedang dipelajari oleh anak-anak kalian adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang terkait erat kebahagiaan dan kemuliaan yang akan diraih oleh anak-anak kita maupun oleh kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti mereka salafus salaf bi ihsan sampai ajal menjemput kita. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.